Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Kita pada malam hari ini kembali dimudahkan untuk dikumpulkan atau dikumpulkan di tempat ini, di rumah ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Dalam rangka tentunya mengadakan majlisul ilm, majlis yang dibahasakan di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kita akan membacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala di dalam kitab Mudzakkiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Yaitu hadis yang ke-20. Judulnya adalah Najatul Ummah fi Ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Judulnya adalah keselamatan umat berada pada ketaatan kepada Rasul, keselamatan umat itu berada pada ketaatan kepada Rasul, dan kebinasaannya itu berada pada penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan umat itu berada pada ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kebinasaannya itu berada pada penyelisihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mungkin cukup ma'ruf di tengah-tengah kita semuanya, tapi tidak ada salahnya kita supaya mengokohkan kembali apa yang kita berada padanya, kita baca kembali, kita memurojaah kembali. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih." Permisalan aku dan permisalan apa-apa yang Allah mengutusku dengannya. Permisalanku dan permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya. Kama thali rajulin, seperti seorang lelaki. Seperti seorang lelaki. Ata qaumahu, yang mendatangi kaumnya. Seperti seorang lelaki yang mendatangi kaumnya. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, ya kaum, wahai kaumku. Ya kaum, wahai kaumku. Inni ra'aitul jaisha bi'aini. Sesungguhnya aku telah melihat pasukan dengan mataku. Sesungguhnya aku telah melihat pasukan dengan mataku. Wa inni anan nadhirul uryan. Dan sesungguhnya hanyalah saya ini pemberi peringatan yang telanjang. Dan sesungguhnya saya ini, kata laki-laki tadi, adalah pemberi peringatan yang telanjang. Fannaja, maka larilah, cari keselamatan. Fannaja'a, larilah, cari keselamatan. Hayo, cari keselamatan. Pasukan sudah siap untuk menyerang kalian. Carilah keselamatan. Inni khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kaumnya, ataupun dia datang kepada kaumnya dalam keadaan dia telah melihat pasukan yang mau menyerang kampung mereka. Dan orang tadi mengatakan, saya adalah pemberi peringatan yang telanjang. Fan naja, maka keselamatan, lari segera, cari keselamatan. Fa ata'ahu ta'ifatun min qaumih, maka ada sekelompok dari kaumnya yang taat kepada laki-laki tersebut. Ada sekelompok dari kaumnya yang patuh taat kepada laki-laki tersebut. Fa'adlaju, maka mereka pun pergi berjalan di malam hari. Adlaju itu berjalan di awal malam atau berjalan di malam hari seluruhnya. Maka mereka pun pergi berjalan di malam hari. Fantolaku ala mahlihim fanajau, maka mereka pun pergi dengan pelan-pelan. Maka mereka pun pergi dengan pelan-pelan supaya tidak ketahuan di malam hari. Fanajau, maka sekelompok orang yang taat kepada laki-laki tadi pun dia atau mereka selamat. Maka mereka pun pergi dengan pelan-pelan. Fanajau, maka mereka pun selamat. Wa kadzabathu ta'ifatun, dan ada sekelompok mereka yang mendustakan laki-laki tersebut, enggak percaya. Wa kadzabathu ta'ifatun, dan ada sekelompok dari kaum tersebut mendustakan, enggak percaya. Orang yang memberitahu itu sudah sangat semangat sampai dikatakan telanjang dadanya. Naam, telanjang dada. Yani Ini ungkapan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan sangat serius, gawat, darurat ini. Harus pergi. Sampai dikatakan an-nadzirul uryan. Sangat semangat dia. Maka, begitu juga kalau dari sisi nahwu, fannaja, fannaja dinasob. Ini namanya apa? Dinasob. Ayo, ayo, ayo cari keselamatan. Cepat, cepat. Itu namanya sangat mengharapkan, sangat menghasung mereka untuk pergi segera. Kenapa? Karena dia telah melihat dengan mata kepalanya pasukan yang siap menyerang. Tapi ternyata ada di kelompok tersebut yang taat kepada dia, maka mereka pun pergi di malam hari, lalu mereka pun selamat. Wa kadzabathu ta'ifah, dan ada sekelompok dari kaum tersebut mendustakannya. Fasabbahahumul jaysh, maka pasukan pun menyerang mereka pagi hari secara tiba-tiba. Pasukan pun menyerang mereka di pagi hari, subuh, secara tiba-tiba. Serangan mendadak di pagi hari ataupun di subuh hari, ya khodah fidin rahimani wa rahimakumullah, mereka sedang lengah. Fa'ahlakahum wajtahahum, maka pasukan itu pun membinasakan mereka dan menghabisi mereka sampai tidak tersisa. Fa'ahlakahum wajtahahum, maka pasukan tersebut membinasakan mereka yang tinggal tadi dan menghabisi mereka sampai tidak tersisa seorang pun. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Seperti seorang lelaki yang sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya, kepada kaumnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, melihat dengan kedua matanya pasukan mau menyerang kampungnya, mau menyerang kaumnya, maka dia bersemangat untuk menyelamatkan kaumnya. Hayo, hayo, sampai dikatakan an-nadzirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang, serius ini, sungguh-sungguh, kalau enggak binasa kalian. Ternyata laki-laki tersebut yang sudah serius, semangat menginginkan keselamatan bagi kaumnya, ternyata kaumnya ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, yang percaya mereka segera pergi di malam hari dengan diam-diam sehingga mereka pun selamat. Yang tidak percaya, mereka pun dibinasakan oleh pasukan tersebut di pagi hari dengan serangan tiba-tiba yang menghabiskan mereka semuanya. Maka itu permisalan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah melanjutkan, fadzalika mithlu man ata'ani. Maka itulah, kata Rasulullah, permisalan orang-orang yang taat kepadaku. Maka itulah permisalan orang-orang yang taat kepadaku, fattaba'a ma ji'tu bih, lalu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Maka itulah permisalan orang yang taat kepadaku, lalu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Wa mathalu man asani, dan permisalan orang yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, wa kadzaba ma ji'tu bihi minal haq, dan mendustakan apa yang aku datang dengannya berupa kebenaran. Saya ulangi, maka demikianlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang taat kepadaku kemudian mengikuti apa yang aku datang dengannya, dan permisalan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, dan mendustakan apa yang aku datang dengannya berupa kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala dalam syarahnya, nam kata beliau, ba'atsallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Nam, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan juga agama yang benar. Nam, wa ja'a bil mu'jizat al-'uzma al-kauniyah wasyar'iyyah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan mukjizat yang besar, baik yang ada di alam ini maupun secara syar'i. Wal barahin al-wadhihah, dan juga bukti-bukti yang jelas. Wal hujaj al-qawiyah as-sadiqah, dan juga hujjah-hujjah yang kuat, yang benar, yang jujur adalah yang menunjukkan akbaru dilalatin, dalil yang terbesar, ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bih, kebenaran beliau dan kebenaran apa yang beliau bawa. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa annahu rasulun minallahi haqqan, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dari Allah yang benar. Fa amana bihi wattaba'ahu wa ata'ahu. Man aradallahu bihi as-sa'adata wan na'ima wan najata min ghadabillahi wa batsihi wa 'iqabihi. Maka beriman kepada rasul tersebut dan mengikutinya dan juga mentaatinya, orang-orang yang Allah inginkan kebahagiaan kepadanya, orang-orang yang Allah inginkan kenikmatan atasnya, dan orang-orang yang Allah inginkan keselamatan dari murkanya Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang taat kepada Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diinginkan kebahagiaan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini penting, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala ini menunjukkan siapa saja yang taat kepada Rasul dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut Allah inginkan kebahagiaan baginya. Sudah? Wan na'im, dan Allah inginkan kenikmatan baginya. Wan najah min ghadabillah, dan Allah inginkan keselamatan dari murkanya Allah tabaraka wa taala dan juga hukuman Allah tabaraka wa taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbahagialah nam orang-orang yang di dalam kehidupannya, di dalam menjalani kehidupan dia di dunia ini, dia menjadi orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itulah letak kebahagiaan seseorang hidup di dunia ini. Letak keselamatan seseorang hidup di dunia ini dan juga di akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan itu kan ada dua. Nah, kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Atau keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Nah, kesuksesan di dunia ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika seseorang menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika seorang apa? Menjadi orang yang taat mengikuti ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Ketika seorang jalannya itu orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jelas. Naam, Allah menyatakan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah. Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berbahagia, telah beruntung, telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Sehingga kesuksesan di dalam Islam, kesuksesan hidup di dunia ini bukanlah seseorang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang kaya raya, punya kedudukan, tinggi di tengah-tengah kaumnya, dari sisi materi dunianya, tidak sama sekali. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan ketika orang itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, entah dia orang yang kaya atau orang yang miskin. Entah dia orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya atau tidak punya kedudukan. Tetapi yang penting adalah dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 6. Sementara kebahagiaan di akhirat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya kebahagiaan di akhirat ini tergantung dengan kebahagiaan di dunia. Ketika seseorang dia di dunia melakukan jalan meraih kebahagiaan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka insyaAllah ta'ala dia akan meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang itulah kebahagiaan di akhirat. 6. Adalah ketika seseorang diselamatkan dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. 6. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Adapun kebahagiaan di dunia, mesti ada perkara-perkara yang mengotorinya. 6. Ada perkara-perkara yang mengotorinya seorang kebahagiaan di dunia. Tetapi kebahagiaan yang hakiki di akhirat adalah ketika seseorang diselamatkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja akan dicukupkan balasan-balasan kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Sangat jelas Allah menyatakan, dan barang siapa yang Allah palingkan dari neraka, jauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dipalingkan dari neraka, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan faqad faza, maka sungguh dialah orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses. Tapi ingat, di akhir ayat Allah mengatakan wa ma mata'ul hayatud dunya wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini menunjukkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara penghalang seseorang meraih kebahagiaan ini adalah tertipu dengan kehidupan dunia. Naam, Allah ingatkan, naam, tentang kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah itu Allah menyatakan di akhir ayat, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maknanya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, perkara dunia ini yang terkadang atau bahkan sering melalaikan seseorang untuk konsentrasi menuju kebahagiaan dia di dunia dan juga di akhirat. 6. Dengan terkecoh, dengan tertipu dengan kehidupan dunia, dia mengorbankan apa? Kebahagiaan dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada dunia, dia rela menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Karena takut dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakatnya, dia rela berpisah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta dengan kedudukannya di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya, dia rela menantang murkanya Allah dan meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruhnya dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang lepas dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain adalah di antaranya perkara-perkara dunia. Dunia itu banyak, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, bisa harta, bisa kedudukan, bisa memang perkara yang haram, dia berat meninggalkannya, akhirnya dia apa? Dia meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang mubah. Nah, tetapi juga termasuk yang melalaikan dari perkara-perkara dunia tersebut. Terlalaikan menyebabkan dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga khawatir dikucilkan, khawatir nam tidak ditegur oleh masyarakatnya, bahkan khawatir dicaci maki oleh masyarakatnya, itu semuanya perkara dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan dibayangkan perkara dunia itu cuma harta. Nam takut dengan celaan, takut dengan ejekan, takut begini hinaan dan yang semisalnya, itu berarti berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkara dunia. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tegaskan kembali bahwasanya barang siapa yang di dalam kehidupannya menjadi orang yang taat kepada Rasul dan juga dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah menginginkan kebahagiaan bagi dia, maka bersemangatlah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala berikutnya, yang beriman dan juga taat dan mengikuti Rasulullah, mereka itulah yang Allah inginkan kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka. Maka kata beliau berikutnya, wa kadzabahu wa asahu ahlul kibr wal inad wa ahlul jah wal manasib wal masalih alladzina haqa bihim ghadabullah wastaujabul halaka wal adzabal alima wad damara al mahiqa jazaa kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa inadihim wa ittiba'i ahwaihim wa adamin qiyadihim lil haqq. Kata beliau rahimahullahu taala, dan mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sombong. Naam, akan mendustakan Rasul, bermaksiat kepada Rasul, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sombong. Naam, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang merasa tinggi di hadapan yang lainnya sehingga meremehkan orang-orang yang membawa kebenaran. Begitu juga orang-orang yang menentang akan mendustakan Rasul dan bermaksiat kepadanya. Begitu juga kata beliau, wa ahlul jahi wal manasib wal masalih. Dan mendustakan beliau dan bermaksiat kepada beliau adalah orang-orang yang punya pangkat dan juga kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, orang-orang yang mereka punya pangkat, punya kedudukan yang tinggi ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ketika orang-orang berupaya untuk menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan aneh akan banyak penentang-penentang itu, orang-orang yang menyelisih itu dari kalangan orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang punya harta, kekayaan, kedudukan, tokoh di tengah-tengah masyarakatnya, itulah yang akan banyak menentang orang-orang yang berada di atas al-haq, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sunnatullah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Syekh Rabi hafizahullah memberikan faedah yang mendustakan Rasul dan bermaksiat kepada Rasul adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menentang, dan juga orang-orang yang punya kedudukan dan manasib. Kedudukan, ketokohan di tengah-tengah masyarakatnya. Ini bukan berarti, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, semua tokoh, semua orang-orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat itu menolak al-haq. Nah, bukan semuanya memusuhi ahli sunnah wal jamaah, memusuhi as-salafiyun. Nah, memusuhi sunnah Rasulullah SAW, tidaklah seluruhnya. Ada yang mereka mengikuti. Cuma, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini hukum aktsariyah, kebanyakan. Kebanyakan yang menolak al-haq adalah biasanya orang-orang yang merasa sombong di muka bumi, merasa punya kedudukan, merasa punya kecerdasan, punya kepintaran, dan juga punya popularitas di tengah-tengah masyarakatnya. Dari zaman dahulu, dari zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. 6. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Atau qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkata orang-orang tokoh-tokoh yang sombong dari kaumnya kepada Nabi Allah Nuh. Apa ucapan mereka kepada Nuh? Mana roka atau mana roka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kata mereka, wahai Nuh, tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang rendahan. Berarti yang ngomong ini siapa? Orang-orang tinggi, merasa orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Mereka mengatakan, wahai Nuh, nam, kami tidak melihat yang mengikuti engkau itu kecuali orang-orang rendahan. Badir ro'yi, yang pikirnya cetek. Nam, orang yang bodoh-bodoh, enggak punya pikiran yang cerdas, yang mengikuti engkau. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat banyak. Ini Allah jelaskan di dalam suratul A'raf. Dalam surah Al-A'raf menceritakan kisahnya Nabi Allah Nuh, kisahnya Nabi Allah Hud, kisahnya Nabi Allah Saleh, kisahnya Nabi Allah Shu'aib, kisahnya Nabi Allah Musa, dan nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf disebutkan siapa yang mengikuti dan siapa yang menentang di situ. Ternyata kalau kita baca dalam suratul A'raf, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang menentang itu rata-rata adalah tokoh-tokoh masyarakatnya, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang punya kedudukan, dan juga orang-orang yang punya harta. Hatta begitu juga di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menolak dakwah beliau rata-rata, ingat ya, tidak semuanya, rata-rata adalah orang-orang yang punya kedudukan. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, maksudnya nam, jangan sampai seorang terlalu berharap di zaman sekarang ketika dia memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap si fulan yang punya kedudukan. Jangan terlalu berharap ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, tetapi apa? Teruslah berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dakwahilah siapa saja yang mau menerima kebenaran, siapa saja yang mau mendengarkan dakwah ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Silahkan dia orang kaya ataupun orang miskin, orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya atau orang yang tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, semangatlah menyampaikan kebenaran ini. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tokoh-tokoh kafir Quraisy menginginkan untuk mereka didakwahi menyendiri daripada orang-orang yang lemah. 6. Ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. 6. Jangan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa yang menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengkhususkan dakwah cuma kepada orang-orang kaya ketika itu. Sementara ada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta datang kepada beliau, beliau berpaling. Walaupun tentunya apa? Tujuan beliau itu bagus. Harapannya adalah kalau tokoh-tokoh itu beriman, akan banyak yang mengikutinya. Cuma ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau sampai memisahkan mereka khusus, tidak bersama orang-orang miskin dipilah-pilah, maka itu perkara yang tidak tepat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, mendustakan beliau dan bermaksiat kepada beliau orang-orang yang sombong, orang-orang yang menentang, dan juga orang-orang yang punya kedudukan dan juga naam popularitas, naam ketokohan di tengah-tengah masyarakatnya. Alladzina haqabihim ghadabullah wastaujabul halak wal adzabal alim wad damar al mahik. Kata beliau, orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang menentang dan juga orang-orang yang punya kedudukan yang mendustakan beliau dan bermaksiat kepada beliau, mereka berhak mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala dan berhak mendapatkan kebinasaan dan juga azab yang pedih. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan faedah kepada kita semuanya, lawan dari faedah yang pertama kita sebutkan tadi. Kalau orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul dan juga mengikuti beliau, itu berarti Allah inginkan kebahagiaan kepada mereka. Sebaliknya, orang yang mendustakan Rasul dan juga orang yang bermaksiat tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini adalah orang yang berhak mendapatkan murkanya Allah tabaraka wa taala, berhak mendapatkan kebinasaan dan juga azab yang pedih, walaupun dari sisi dunianya mereka makmur. Nah, walaupun dari sisi dunianya mereka dianggap oleh kebanyakan orang yang enggak faham, orang yang sukses. Jangan tertipu dengan mereka, jangan tertipu dengan mereka. Si fulan sukses, dia punya mobilnya sekian, punya gedungnya sekian, punya usaha sekian. Tetapi kita lihat orangnya ternyata menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada beliau, melakukan kesyirikan-kesyirikan dan juga kebid'ahan-kebid'ahan, maka ketahuilah mereka bukanlah orang yang berhak mendapatkan kenikmatan, bukanlah orang-orang yang berbahagia, tetapi mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman Allah tabaraka wa ta'ala sebagai hukuman kekufuran mereka dan juga kesombongan mereka, pendustaan mereka dan juga penentangan mereka, dan sebagai hukuman mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak taat kepada kebenaran. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan tertipu dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nampak mereka para tokoh ataupun mungkin orang-orang yang kaya yang di anggap orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, ketika mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada Rasul, berarti Allah tidak inginkan kebahagiaan bagi mereka. Jangan sampai tertipu. Dan jangan sampai tertipu, khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan jumlah penentang yang banyak. Nah, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk perkara yang bisa menjatuhkan, melemahkan seseorang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sedikitnya orang-orang yang mengikuti sunnah. Ini membuat lemah terkadang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimak. Wah, dikit. Nanti siapa yang kalau mati menguburkan? Nah, siapa yang ngurus jenazah saya kalau mati? Sekian banyak subhat dari syaitan. Yang intinya karena merasa sedikit. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah sering kita sampaikan, menjadi sunnatullah nam terhadap makhluknya, bahwasanya pengikut al-haq yang mengikuti kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, itu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftarakatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftarakatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah, dan terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu golongan, yaitu al jamaah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Siapa jamaah tersebut atau manhum? Siapa mereka yang akan selamat dari satu golongan yang selamat tersebut? Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan kelompok A ataupun kelompok B. Tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat mereka. Hati-hati ya. Sehingga apa? Untuk mengklaim mereka seorang yaitu ataupun kelompok itu berpegang dengan sunnah pengikut Rasulullah, bukan apa nama, tetapi sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka yang akan selamat adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Naam, yang selamat itu adalah siapa saja yang berada pada apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Sehingga kalau mau selamat, ikutilah jalannya para sahabat, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Nah, kalau mau berbahagia di dalam kehidupan dunia ini, kalau mau selamat termasuk golongan yang selamat yang satu yang dikecualikan dari nerakanya Allah tabaraka wa taala adalah mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya berada di atasnya. Itulah jalan keselamatan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma tadi yang membuat berat sedikit satu. 72-nya menyimpang sesat, satunya yang berada di atas al-haq. Tentunya berarti ahlu sunnah wal jamaah sangat banyak lawannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan satu lawan dua, bukan satu lawan tiga, tetapi satu melawan berapa? 72, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau benar-benar tidak kokoh, benar-benar tidak kokoh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang akan mundur ke belakang, tidak mau lagi berpegang dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alangkah banyaknya yang menentang, alangkah banyaknya musuh-musuh yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan oleh kita semuanya bahwasanya jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Cuma yang menjadi permasalahan adalah banyaknya orang-orang yang menyelisih kebenaran. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingatkan tentang ucapan sebagian salaf, khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka ada yang mengatakan la yaghurruka. Naam, janganlah membuat engkau tertipu. Naam, kathirul halikin, banyaknya orang-orang yang binasa. Naam, janganlah engkau tertipu, banyaknya orang-orang yang binasa. La yaghurruka, la taghurruka. Naam, kathirul halikin, jangan engkau tertipu, banyaknya ataupun kasratul halikin, banyaknya orang-orang yang binasa, banyaknya orang-orang yang sesat. Nah, jangan melihat banyak mereka, itu namanya tertipu. Kita sedikit, wah sudahlah, nyerah saja. Nah, itu namanya tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Begitu juga beliau mengatakan wala yadurruka qillatus salikin, dan jangan memadaratkan engkau sedikitnya orang yang menempuh jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau tertipu banyaknya orang yang menyimpang, jangan engkau tertipu banyaknya orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai bermadarat kepadamu karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti sunnah ini. Jangan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ikutilah walaupun mereka jumlahnya sedikit. Naam, dan jangan tertipu dengan kebanyakan orang-orang yang menyimpang, kebanyakan orang yang sesat. Naam, ini disampaikan oleh Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Naam, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan juga pasukannya, pengikut-pengikutnya. Naam, sehingga Fir'aun ketika itu mengatakan, kalau begitu, fama balul qurunil ula. Terus kalau kami ini menyimpang, sesat, terus generasi-generasi dulu gimana? Sesat semua. Nah, sesat semua kalau begitu. Maksudnya apa? Ya kalau gitu sesat semua kami. Nah, kalau engkau ini yang benar. Ini khunafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah memerintahkan kepada Musa, urusan mereka. Nah, serahkan kepada Allah orang-orang yang telah berlalu. Yang penting adalah sekarang kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang benar ataukah tidak, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan oleh kita semuanya, memang sedikit orang-orang yang mengikuti kebenaran, sedikit orang yang mencari keselamatan ataupun selamat berbahagia dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakannya adalah mereka yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul bukan main semangatnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Semangat berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala sampai dikatakan seperti seorang laki-laki yang apa? Yang melihat pasukan dengan mata kepalanya. Tapi subhanallah, ketika sampai dikatakan anan nadzirul uryan, saya pemberi peringatan yang telanjang, saking semangatnya sampai demikian diumpamakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada yang percaya, ada yang tidak, dan ternyata di dalam nas-nas yang lainnya justru yang tidak percaya itu lebih banyak, yang binasa itu lebih banyak. Ingat hadis yang kemarin dalam Riyadhus Shalihin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, permisalan yang lainnya antara Rasul dengan umatnya. Kalau tadi kan apa? Permisalan Rasul dengan umatnya seperti seorang lelaki yang dengan kaumnya. Naam, yang kemarin apa? Rasul mempermisalkan permisalan beliau seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Naam, ketika api itu menyala, ternyata serangga-serangga, belalang dan yang semisalnya berkerumun di api tersebut. Sementara laki-laki yang menyalakan api itu mengusir mereka semuanya. Nah, mengusir mereka semuanya, sementara serangga-serangga itu tidak peduli dengan orang yang mengusirnya, mereka berjatuhan ke api. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kata Rasul, wa ana akhidun bihujazikum minan nar wa antum tafallatuna minha ataupun min yadi. Kata Rasulullah SAW, aku memegangi tali-tali celana kalian, tak pegang tali-tali celana kalian, bukan megang tangan ya, bukan megang tangan, megang tali celana dipegangi kuat-kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian selamat dari neraka. Tetapi kata Rasul, wa antum tafallatuna min yadi. Tetapi kalian justru berlepasan dari tanganku. Banyak yang terlepas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kurang apa semangatnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita enggak ada apa-apanya dakwahnya dibandingkan Rasulullah SAW. Apa yang beliau terima dari hujatan, caci makian dan yang lain yang lainnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah taala berikutnya, maka kata beliau, fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan li halihi wa hali ma jaa bihi min al-haqqil wadhih was-sidqil bayyin wa ma yatarattabu ala tasdiqihi wa ta'atihi wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi bi hali dhalika ar-rajul as-sadiq al-mukhlis al-jad fi inzari qaumihi wal haris ala najatihim minal khatarid daim atau minal khatarid dahim. Maka Rasulullah SAW membuat permisalan keadaan beliau dan keadaan apa yang beliau datang dengannya berupa kebenaran yang nyata, yang jelas, dan juga kejujuran kebenaran yang jelas, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi atas pembenaran terhadap beliau dan ketaatan kepada beliau, dan atas pendustaan beliau dan juga bermaksiat kepada beliau, dan juga menyelisih beliau dengan keadaan laki-laki yang sangat jujur, yang ikhlas, dia mengingatkan kaumnya sangat semangat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan bahwasanya ketika para ulama menyebutkan tentang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, mereka menyebutkan konsekuensi beriman kepada para rasul ataupun konsekuensi beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan empat konsekuensi yang harus dilakukan ketika menyatakan iman kepada Rasul. Kita tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang 6. Maka mereka menyebutkan, para ulama menyebutkan apa saja yang harus diimani kalau beriman kepada Allah, apa saja yang harus diimani ketika beriman kepada malaikat, pada kitabnya, pada yaumul akhir, qada dan qadar. Begitu juga beriman kepada Rasul. Mereka menyebutkan apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk konsekuensi iman kepada Rasul. Yang pertama, ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa? Ta'atuhu fi ma amar. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan. Ta'atuhu fi ma amar. Mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Itu konsekuensi yang pertama, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mentaati semua perintahnya. Kemudian yang kedua, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi yang kedua beriman kepada Rasul adalah ijtinabu ma naha'an. Ijtinabu ma naha'an, menjauhi apa saja yang beliau larang. Ijtinabu ma naha'anhu, menjauhi apa saja yang beliau larang. Yang beliau perintahkan dikerjakan, yang beliau larang ditinggalkan. Maka itulah bentuk ketaatan kepada Rasul. Yang namanya taat itu, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, aturan-aturan yang harus dikerjakan, ya dikerjakan. Begitu juga aturan-aturan yang hendaknya ditinggalkan, maka tinggalkan. Itu namanya taat kepada aturan. Dalam hal ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita orang yang mau bekerja, kan, mau bekerja di sebuah perusahaan, mesti ada aturan-aturan. Nah, kerja di sebuah pabrik, entah pabrik besar maupun pabrik kecil, perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, itu ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu enggak lepas dari dua perkara, ya kan? Perkara yang harus hendaknya dikerjakan, ada yang wajib, ada yang sunnah, biasanya kan, ada yang ditekankan, ada yang tidak, dan perkara yang jangan dilakukan, hendaknya tidak dilakukan. Maksudnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia saja, untuk mendapatkan 1, 2, 3 juta, seorang sanggup tahan, taat kepada aturan-aturan perusahaan buatan manusia, cuma urusan beberapa juta, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dia rela atau terpaksa ya. Rela atau terpaksa, Allah Ta'ala alam bisawab, yang bekerja ada aturan itu. Naam, rela dia, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, untuk apa? Taat dengan perintah dan larangan tersebut. Nah, ini bukan urusan sekedar 1, 2, 3 juta, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, tetapi urusannya adalah kebahagiaan dia di dunia dan juga di akhirat, yang tidak bisa dibandingkan dengan 1, 2, 3 juta tadi. Maka hendaknya tentunya seorang seharusnya harus lebih taat lagi dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah beliau dikerjakan, larangan beliau ditinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian dengannya maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ma ataitukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya kata Rasul maka jauhilah. dan apa yang aku datangkan kepada kalian maka fa'tu minhu mas tato'tum. Kerjakanlah semampu kalian. Kemudian yang ketiga, di antara konsekuensi yang harus dikerjakan ketika beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Membenarkan, mempercayai apa saja yang beliau beritakan. Maka itu adalah bentuk keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ucapkan, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Rasulullah SAW itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka semua apa yang beliau beritakan adalah dibenarkan sebagai bentuk konsekuensi beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, konsekuensi ini juga penting. Nah, konsekuensi seorang beriman kepada Rasul khalafidin rahimani wa rahimakumullah adalah wala yu'badullah illa bima syara'a. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat, dengan contoh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang konsekuensi beriman kepada Rasul, yaitu apa? Tidaklah seorang di dalam kehidupan dunia ini dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan sesuai dengan apa yang dibimbingkan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini konsekuensi ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti banyak yang kita ketahui dari iman, rukun iman yang 6 itu banyak yang tidak kita dapatkan dulu di sekolah-sekolah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Entah apa yang kita dapatkan. Seperti beriman kepada Allah yang disampaikan, apa saja yang harus kita imani ketika kita lakukan, kita yakini ketika beriman kepada Allah. Yang kita ketahui, kalau beriman kepada Allah, apa? Beriman kalau Allah itu ada. Itu tok. Tidak disebutkan beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan asma wa sifat, dan seterusnya dari konsekuensi ataupun perkara-perkara yang harus diimani ketika beriman kepada Allah. Begitu juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapatkan cuma sekedar apa? Beriman kalau Rasul itu benar ada, diutus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beriman apa? Dengan nama-namanya. Ingat tak pelajaran ini? Beriman dengan nama-namanya. Kemudian beriman setiap Rasul diutus kepada kaumnya masing-masing. Diutus kepada kaumnya masing-masing. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bentuk konsekuensi beriman kepada Rasul yang banyak tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, di antaranya apa? Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat, bimbingan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah, dengan cara-cara yang di luar bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk mempelajari konsekuensi-konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin perkara-perkara yang perlu kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadikan kita semuanya lebih semangat dan lebih kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang harus kita camkan pula, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip wali-wali Allah tabaraka wa taala, di antara prinsip wali-wali Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah adalah la yakhafuna laumata laim. Di dalam menjalankan agama ini, di dalam menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala, di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wali-wali Allah la yakhafuna laumata laim. Tidak boleh takut, tidak boleh kuat, tidak boleh khawatir, tidak boleh gentar dengan apa? Celaan orang-orang yang mencela. La yakhafuna laumata laim. Mereka orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini harus diperhatikan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan nanti tentunya orang-orang yang berpegang dengan ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang murni, itu akan banyak yang mencela. Akan banyak yang mencela, menghina, nam melecehkan, mencemooh. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebahagiaan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terpengaruh dia dengan celaan orang-orang yang mencela. Tidak berpengaruh dia dengan hinaan orang-orang yang menghina dia. Ambillah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Dari satu sisi beliau sendirian, bukan sekedar sedikit. Nah, sendirian awal mula beliau merintis dakwah sendirian. 6, 1, 2 dan seterusnya banyak yang mengikuti beliau. Dari sisi celaan yang datang kepada beliau, maka baru kali pertama beliau berdakwah langsung muncul celaan dari pamannya sendiri Abu Lahab. Nah, begitu juga Abu Jahal dengan gangguan-gangguan secara fisik, bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengganggu beliau. Maka dibutuhkan kesabaran orang-orang yang mau menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan celaan, hinaan, cemoohan dari kebanyakan manusia, mereka mundur ke belakang. Ingatlah sekali lagi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, jalan mengikuti ataupun mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan kenikmatan, jalan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Maka orang yang ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana seseorang di dunia ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, dia rela menahan dirinya, pengorbanan dirinya, hartanya, tenaganya, bahkan badannya, capek untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang semu dari perkara-perkara dunia, nam harta dan kedudukan. Maka tentunya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dia butuh pengorbanan badannya, hartanya, jiwanya, perasaannya. Bahkan khalafidin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat sampai nyawanya mereka korbankan dalam rangka mendirikan ataupun meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, fabashir ibad, semua berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan perkataan nasihat kemudian dia mengambil yang terbaik dari nasihat tersebut. Dan juga kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikokohkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kematian menjemput kita semuanya. Dan semoga kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sini, semoga Allah mengumpulkan kita di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.